Qala al-Malik rahimallahu taala syurutut tamyiz. Syarat tamyiz. Yaitu setelah kemarin penulis rahimallahu taala menjelaskan bahwa tamyiz pengertiannya isim mansub yang menjelaskan apa masih samar berupa apa? Zat atau nisbah mufrad atau jumlah. Amin. Dalam jelaskan juga tempatnya mufrad, tempatnya jumlah. Ya, sekarang syarat tamyiz. Ya, artinya kata menjadi tamyiz itu tidak sembarang. Harus terpenuhi syarat. Harus terpenuhi syarat. Qala belum berkata. Walaikunu illa nakirah. Walaikunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak boleh ada tamyiz kecuali pasti nakirah bentuknya. Dan tidak boleh ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat. Karena tamyiz ini sama dengan hal. Hanya fadlah. Paham kan? Fadlah. Bukan pokok kalimat. Artinya dia datang itu rata-rata setelah sempurna kalimat. Sempurna kalimat maksudnya fi'il sudah ada. Fa'il, mubtada sudah ada. Khobar. Itu maksudnya. Paham kan insya Allah? Mudah saja ini. Adapun yang dia jelaskan tak harus ma'rifah. Ini bedanya dengan hal. Kalau hal kemarin, sahibul hal harus apa? Ma'rifah. Kalau ini, tidak ada syaratnya. Munakiro, ma'rifah. Paham kan? Dia tidak ada syaratnya. Karena kenapa? Karena dia bisa datang menjelaskan jumlah. Jumlah itu tidak bisa dibilang. Ma'rifah atau apa? Nakiro. Paham kan? Itu intinya. Kemudian juga dia datang menjelaskan mufrad. Namanya mufrad. Ya, dan yang samar itu bisa ma'rifah, bisa juga apa? Nakiro. Paham kan? Ya, seperti bilangan kemarin, timbangan, takaran. Rata-rata itu datang dalam bentuk apa? Nakiro. Dipahami ini? Jadi tidak ada syaratnya dia, tidak ada. Yang penting ini syarat harus terpenuhi untuk tamyiz nih. Harus nakiro. Ya, kemudian harus datang setelah sempurnanya kalimat. Kata beliau aqul, aku katakan. Yustarotu fi tamyizi ayyakuna nakirotan. Dipersyaratkan pada tamyiz harus nakiro. Kama fi jami'il amsilatil mutaqaddimati. Sebagaimana dalam seluruh contoh yang telah lewat. Paham? Semua contoh telah lewat bentuknya nakiro. Paham kan? Bentuknya nakiro. Fala juzu abadan ayyakuna ma'rifatan. Tidak boleh selama-lamanya dia bentuknya ma'rifah. Beda kemarin hal. Hal kemarin boleh apa? Ma'rifah. Paham gak? Hal boleh ma'rifah. Padahal syaratnya kan harus nakiro. Tapi dia boleh ma'rifah. Nanti ditakwil ke nakiro. Kalau tamyiz belum langsung tegaskan. Tidak boleh selama-lamanya dia berupa ma'rifah. Tapi ingat ini kata beliau khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang-orang Kufah. Karena orang-orang Kufah mereka mengatakan tamyiz bisa datang dalam bentuk ma'rifah. Dia berdalil sebentar dengan syair. Beliau bawakan. La hujjata qauluhum la hujjata lahum fi qauli syair, kata beliau, tidak ada hujjah bagi mereka, bagi orang-orang Kufah dalam perkataan penyair. Artinya orang Kufah menyatakan tamyiz bisa ma'rifah. Tamyiz bisa ma'rifah dengan dalil apa? Syair. Ini satu-satunya dalil orang Kufah bahwa tamyiz itu bisa apa? Ma'rifah. Ini dalilnya. Tapi beliau telah menyatakan di awal tidak ada hujah mereka. Tidak ada dalil mereka dalam ucapan penyair ini. Apa itu? Lihat. Ra'aitu kalamma an arafta wujuhana. Sodatta watibtan nafsaya qaisu an amri. Mana dia? Itu an nafsa. Itu kan sama dengan kemarin. Toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun nafsan. Tibta itu dari kata toba. Cuman dia kalau bersambung dengan domir mutaharik jadi wazannya seperti itu. Tibta. Sebagaimana kola kalau bersambung dengan tu jadi apa? Kultu. Paham ini? Kultu. Kalau ini apa jadi? Tibta. Dari kata toba. Karena toba ya tibu. Paham kan? Toba ya tibu. Kalau kola ya kulu. Paham? Wazannya yaf'ulu. Kalau ini wazannya yaf'ilu. Paham kan? InsyaAllah disorot berbikin. Ketahui nanti apa yang terjadi. Kenapa jadi begitu. Paham kan? Apa yang terjadi padanya, kenapa jadi seperti itu, akan diceritakan di sorot. Yang jelas, tipta. Ini kan fiil fa'il. An-nafsa kenapa masuk? An-nafsa kenapa masuk? Mereka bilang tamiz. Orang Kufa bilang. Tapi kata penulis tidak ada hujah baginya. Kenapa? Belum jawab di belakang. Li'anna al fi an-nafsa. Karena al pada kata an-nafsa. Laisat ma'rifatan. Bukan al yang membuat apa? Ma'rifah. Innama hiya zaidatun, tiada lain dia itu hanyalah al tambahan. Paham kan? Misalnya dapat al itu bisa al zaidah. Al hanya sekadar apa? Tambahan. Misalnya ada nama orang Hasanun, bisa jadi apa? Al Hasan. Husain bisa jadi apa? Al Husain. Alnya apa? Alnya apa itu? Kalau antum bilang al ma'rifah, enggak mungkin berarti Hasan Husain Nakiro. Paham gak itu? Dipahami? Berarti al ini bukan al apa? Ma'rifah al-za'idah. Seluruh al yang masuk di nama mereka katakan seperti itu. Kalau ada al masuk pada nama orang, maka dia adalah al apa? Za'idah. Tahu za'idah? Artinya tidak punya pengaruh apa-apa. Hanya sekedar apa? Tambahan. Jelas? Jelas ini? Jadi asalnya, watib tanafsan. Paham? Cuma pertanyaan kita sekarang, kenapa kok ditambah? Paham pertanyaannya? Kenapa ditambahkan al? Kenapa tidak bilang lagi? Dibilang saja, watib tanafsan. Paham enggak? Iya, kenapa pakai al? Kata beliau, li darurat syi'iri. Itu ditambah untuk darurat syi'ir. Syi'ir itu, dia membolehkan apa yang tidak? Boleh, darurat dia. Ya? Walau hadafta langkasarul wazna. Kalau antum hilangkan, maka akan putus wazannya. Tidak enak didengar. Coba lihat. Dibaca. Sodatta watibta nafsan. Ya koisu an amri. Berarti watibta nafsan. Putus kan? Tidak nyambung dengan baca setelahnya. Beda kalau antum bilang. Watibta nafsa ya koisu an amri. Tanpa tanwin. Karena kalau antum hilangkan alnya, berarti tanwin. Putus wazannya. Paham gak ini? Tidak nyambung dibaca setelahnya. Paham gak? Tidak cocok. Timbangannya tidak pas dengan wazan syair. Jelas tidak ini? Paham tidak ini? Iya. Jadi syair itu kan ada tekanan suaranya. Paham tidak ini? Tanwinnya tidak sembarang tanwin. Bahkan kata tanwin kebanyakan dalam syair tidak ditanwin. Ya. Lihat itu tadi. Misalnya an amri. Syairnya kan an amrin. Paham ini kan? Tapi dia dihilangkan. Paham gak ini? Karena kofiyah ujung syair, tidak ditanwin. Dipaham ya? Kadang juga nanti ada kata tidak ditanwin, tapi ditanwin. Karena dia ujung syair. Karena sudah terlanjur tanwin sebelumnya. Dipaham ini? Jadi begitu syair. Nanti bahkan ada ismul ladzi lam syarif, tidak ditanwin, tapi mereka tanwin. Supaya cocok. Paham kan? Supaya cocok. Jelas ini? Jelas ini ya? Jadi kata mereka al intinya zaidah, alasannya li daruroti syi'riyah. Karena itu daruro syi'ir, makanya tidak ada hujah bagi mereka. Daruro itu yang bisa dijadikan hujah itu yang banyak, bukan yang sedikit. Paham enggak? Yang dijadikan hujah itu yang banyak, bukan yang sedikit. Asalnya tetap kita katakan tamyiz adalah harusan nakiro. Adapun datang dalam syair itu hanya daruro. Dan itu hanya sedikit satu syair, paham kan? Ya, kaidah umum itu an-nadir la hukma lahu, itu kata mereka. Yang sedikit itu tidak bisa diambil hukum. Maksudnya gara-gara ini satu kita langsung katakan tamyiz bisa ma'rifah. Enggak bisa. Kan ini sedikit. Paham enggak ini insyaallah? Nanti akan dibahas lagi di kitab di atas tentang perselisihan mereka ini. Jelas ini insyaallah? Wala yakunu tamyizu illa ba'da tamamil kalam. Kata belum dah ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat. Apa maksudnya ai ba'da jumlatin tamatin? Yaitu setelah jumlah yang sempurna. Fi'iliyatan kanat kal amtsilatil mutaqaddimati. Apakah jumlah dia fi'iliyah? Atau jumlah fi'iliyah yang diawali oleh fi'il seperti contoh-contoh yang telah lewat. Toba Muhammadun nafsan. Nah, tasabbaba Zaidun arafan. Tafakku abakrun syahman. Semua itu jumlah apa? Fi'il ya. Ya, au ismiyatan atau dia berupa jumlah apa? Ismiyah atau ismiyah yang diawali oleh siapa? Isim contohnya indi isruna dirhaman. Lihat. Indi isruna dirhaman. Mana tamyiz? Hah? Dirhaman. Jumlah apa sebelumnya? Hah? Ismiyah. Dipahami ini. Jumlah ismiyah. Wa Zaidun mutasabbibun arqan. Lihat ini. Zaidun mutasabbibun arqan. Zaid bercucuran. Zaid adalah bercucuran. Apanya? Arqan, keringatnya. Jumlah apa ini? Kalau tadinya tasabbaba Zaidun arqan. Sekarang Zaidun mutasabbibun. Paham enggak? Pakai isim. Iya? Ini jumlah ismiyah. Fa dirhaman tamyizun mufradun mansubun mubayyinun lil ibhamil hasili fi dhati isruna. Kata beliau, maka dirham itu adalah tamyiz yang mufrad. Tahu mufrad? Karena satu kata sebelumnya yang dia jelaskan pada dirham, karena dia menjelaskan isrun. Paham enggak? Tamyiz mufrad menjelaskan yang mufrad. Dia mansub menjelaskan kesamaran alhasil yang terjadi fidat pada datnya isrun. Samar itu 20. Wa arqan tamyiz nisbatin. Sementara arqan tamyizu nisbatin. Dia tamyiz nisbah, tamyiz nisbah. Jumlah. Karena sebelumnya ini jumlah. Mansubun mubayyinun li ibhami nisbati tasabbubi ila Zaidin. Iya, dia mansub menjelaskan kesamaran penyandaran bercucuran kepada Zaid. Apanya yang bercucuran? Paham enggak? Penyandarannya. Wa kullun minhumma ja'a ba'da jumlatin tamatin. Setiap dari keduanya datang setelah jumlah yang sempurna. Jelas ini. Murakkabatin mukmin mubtada'in wa khobarin. Tersusun dari mubtada dan khobar. Jelas? Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas? Atau belum? Siapa yang belum jelas? Paham gak ini belum atau sudah? Jelas? Hah? Jelas. Betul? Betul. Abdal? Apanya jelas? Penjelasannya. Tamyiz tidak boleh kecuali setelah sempurnanya apa? Kalimat. Mudah ini insyaAllah. Alhamdulillah. Faedah. Selesai. Faedah. Ulima mimma taqaddama annal hala wa tamyiza ittafaqa fi umurin wahtalafa fi umurin. Masyaallah. Kesimpulan di ujung tentang hal sama tamyiz. Faedah ulima diketahui mimma taqaddama dari apa yang telah berlalu annal hala bahwasanya hal wa tamyiza dan tamyiz ittafaqa keduanya sepakat, keduanya sama fi umurin pada beberapa perkara waktalafa dan berbeda fi umurin pada beberapa perkara. Jadi ada kesamaannya, ada juga apanya? Perbedaannya. Kita lihat. Famimma tafaqo fihi, maka diantara yang keduanya sama padanya annahuma isman. Keduanya isim. Iya enggak? Tamyiz isim atau fi'il? Isim. Hal? Isim. Sama-sama. Nakirotan. Hal nakiro? Tamyiz? Nakiro. Mansuban. Hal mansub? Tamyiz? Fadlatan. Dia pelengkap. Iya enggak? Bukan umdah. Bukan pokok. Kalimah. Sama? Sama. Mufassiron menjelaskan sebelumnya yang samar. Sama? Sama. Paham kan? Wa mimma ikhtalafa fi, di antara yang keduanya berbeda padanya anal hal yakunu sharihan wa muawwalan bis sharih. Hal bisa isim sharih bisa juga ditakwil ke sorry karena hal bisa berupa jumlah. Sementara tamyiz tidak bisa berubah jumlah. Jelas perbedaan pertama? Jelas? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah, bi khilafi tamyizi fa innahu la yakunu illa sorihan. Berbeda dengan tamyiz, sesungguhnya dia tidak akan pernah ada kecuali pasti apa? Sorry. Lihat tuh contoh-contoh tadi. Semuanya jelas. Tidak pernah berupa jumlah. Kemudian, wa annal hala yufassiru hayatadati. Dan bahwasanya hal menjelaskan keadaan zat. Paham? Misalnya, ja'a Muhammadun. Datang hal, datang apa? Untuk menjelaskan apa? Keadaan. Datnya. Keadaan yang dia jelaskan. Oh, rokiban. Datang berkendaraan. Wa tamyiz, sementara tamyiz yufassiru ad-data nafsaha, menjelaskan dat itu sendiri, bukan keadaannya tapi datnya. Misalnya dia datangkan istraitu isru isrina, saya beli 20 kolaman. Ini kolaman datang menjelaskan keadaan 20 atau datnya 20 itu apa? Datnya. Paham bedanya? Aini perbedaannya wa ghairu dalika dan selainnya. Paham gak ini insyaallah? Nanti insyaallah di buku di atas lagi kita akan ketahui. Ternyata ada satu kata juga bisa di-irob sebagai tamyiz, bisa juga ihtimal sebagai apa? Hal. Insyaallah nanti kita akan dapat. Selesai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mustatna. Pembahasan kita sekarang tentang apa? Al-mustatna. Tentunya seperti sebelumnya, dalam pembahasan mustatna ini antum harus tahu istilah apa? Harus tahu istilah apa? Al-mustatna itu sendiri. Kalau tidak tahu istilah-istilahnya, maka tentunya sulit untuk memahami apa istilah itu. Ada berapa istilahnya dulu? Ada berapa? Pertama apa dulu? Mustatna. Kedua? Mustatna minhu. Ketiga? Ada tulis istitna. Empat? Tamun. Lima? Mujabun. Enam? Manfi. Goir mujab. Tujuh? Nakis. Amin. Apa itu mustatna? Mustatna, isim yang terletak setelah alat. Setelah alat. Kalau mustatna minu, isim yang terletak sebelum alat. Ada tulisannya alat pengecualian. Nah, seperti ilah, goir, siwa, paham kan? Alat. Kalau tamun, apa? Disebutkan mustatna minhu. Maksudnya ada mustatna minhu sebelum ilah. Kalau mujabun, tidak diawal oleh penafian. Manfi atau qairu mujab, diawali oleh penafian. Kalau najis, tidak disebutkan mustatna min. Paham gak ini berarti? Jelas ini? Jelas ini? Nah, cepat berarti kita ini. Qala beliau berkata, babul istitna, bab istitna. Wa huruful istitna'i samaniyatun. Huruf-huruf yang dipakai untuk mengecualikan itu ada 8. Ini 8 gara-gara siwa banyak bacaannya. Paham gak ini? 8 gara-gara siwa bisa banyak bacaannya. Wahia dan dia adalah illa, wa ghairu, wa siwa, wa suwa, wa sawa. Lihat dia saja 3. Ya? Siwa, suwa, sawa. Wa qala wa ada wa hasya. Ini semuanya. Paham kan? Yang mana ini dulu kita telah ketahui terbagi 3. Illa tersendiri, goir siwa suwa sawa tersendiri, khola ada dan hasya tersendiri. Paham kan insyaallah? Mudah ini alhamdulillah. Aku katakan. As-sadisu minal mansubati al-mustatna. Yang keenam dari isim yang dinasab adalah al-mustatna. Al-mustatna. Wahuwa, apa itu mustatna? Wahwal ismul waqi'u ba'da illa au ihda ahwatiha. Mudah saja. Dia adalah isim yang terletak setelah illah atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah, sampai situ. Kemudian beliau di sini tambahkan maknanya. Mukhalifan fil hukmi lima qablaha nafyan wa ithbata. Yang mana biasanya dia ini menyelisihi dalam hukum, bukan hukum irab. Hukum datang pergi begitu maksudnya. Menyelisih dalam hukum terhadap apa yang sebelumnya, apakah penafian atau penetapan. Tentu paham ini. Jadi ini kan begini, nanti kita contohkan dulu saja illah. Ya, ja'a al-qaumu ya illah Zaidan misalnya. Ja'a al-qaumu illah Zaidan. Jelaskan illahnya Ahmad ya. Amat? Ja'al qawmu illa Zaidan. Ini illa ada dua hukum. Ya, ada setelah illa, ada sebelum illa. Paham? Yang mana maknanya ini kalimat kalau diucapkan, setelah illa itu pasti beda hukumnya dengan sebelum illa. Selalu begitu. Lihat, ja'al qawmu, apa hukumnya? Marfu itu irob, bukan irob di sini. Apa hukumnya? Datang kaum, itu maksudnya, bukan hukum irob. Ya, ja'al qaumu, apa hukum sebelum illah? Datang. Illa Zaidan, kecuali Zaid. Apa hukumnya sebelum setelah illah? Tidak datang. Karena kaum datang kecuali Zaid, maksudnya dia tidak datang. Paham enggak? Paham enggak itu? Dipahami atau belum? Paham Mubar? Gagah sekali itu. Masya Allah. Ya. Jelas? Jelas ini? Jelas atau belum? Lihat lagi contoh. Maja'al qawmu illa Zaidan. Lihat. Maja'al qawmu, apa hukumnya? Tidak datang. Kan artinya qawm tidak datang. Tidak datang. Illa Zaidan, apa hukumnya? Apa? Datang. Jadi selalu begitu dia maknanya. Paham maknanya? Itu hanya tambahan saja supaya antum tahu makna apa itu illa. Paham enggak? Berarti kalau antum nanti bilang di kalimat yang biasa, la ilaha illallah, apa maknanya? La ilaha. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Nabi atau ibad? Nabi. Illallah. Ibad. Sudah paham berarti? Paham? Di sini peniadaan, di sini apa? Penetapan. Selalu begitu. Kalau di sini peniadaan, berarti di sini pasti penetapan. Jelas ini. Jadi ada dua rukunnya. Paham ya? Dan ingat, setelah illah pasti beda hukumnya dengan sebelum illah. Bukan hukum maknanya. Paham? Bukan hukum apa? Irob. Kalau hukum irob dibahas dia sebentar. Jelas? Sudah? Beliau terangkan di sini. Wa ma'na hadza, arti ini, apa maksudnya tadi itu selalu berbeda dalam hukum terhadap sebelumnya, penetapan atau penafian, apa maksudnya? Kata beliau, wa ma'na hadza, arti ini, anna ma qabla adatin istitna, bahwasanya yang sebelum alat pengecualian, yukhalifu, menyelisihi ma ba'daha, apa yang setelahnya, fil itsbat wan nafi, dalam penetapan atau penafian. Dalam penetapan atau penafian. Fa in kana ma qablaha musbatan, lihat uraiannya. Kalau sebelumnya penetapan seperti ini tadi, ja'al qaumu, penetapan sebelumnya itu, paham? Kalau sebelumnya penetapan, karena ba'daha manfiya, maka setelah illah pasti di nafikan. Lihat, ja'al qawmu illa Zaidan, penafian itu, Zaidan tidak. Paham? Itu dia. Nah, qawmal qawmu illa Zaidan, fahukmul qiyami sabitun lil qawmi, hukum berdiri tetap untuk qawm, wa manfiyun an Zaidin, dan dinafikan dari Zaid. Wa in kana ma qablaha manfiyan, kalau sebelumnya penafian, kana ma ba'daha musbatan, maka apa yang setelahnya penetapan. Lihat kan? Jelas? Nah, maqamal qaumu, kaum tidak berdiri illa Zaidan. Zaidan di sini apa? Penafian atau penetapan? Penetapan. Fa hukmul qiyami manfiun anil qaumi. Maka hukum berdiri dinafikan dari kaum. Wasabitun li Zaid, dan ditetapkan untuk siapa? Zaid. Paham kan? Alhamdulillah. Wa adatul istitna allati dzakarah al-musannif rahimahullah samaniyatun alat-alat pengecualian yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala ada 8. Wa hiya ala salasati aqsam, dan dia terbagi 3. Maksudnya terbagi di sini dulu dari segi dia ini isim, fiil atau huruf. Paham enggak? Bukan dari segi tugasnya dulu. Terbagi 3 ini. Al-awwalu, yang pertama, ma yusta'malu harfan da'ima, apa yang digunakan sebagai huruf selama-lamanya. Jadi yaitu selalu dia sebagai apa? Huruf. Siapa itu? Wahya illah. Dia itu adalah apa? Illah. Ini selalu sebagai huruf. Jadi kalau antum irob, illah adalah harf. Namanya harf mabni la mahallalah minal irob. Paham enggak? Itu dia. Wa qaddama al musannifu ala ghairiha, penulis mendahulukannya atas selainnya, li anna al aslu fil istitna, karena dia adalah asal dalam pengecualian. Selalu yang dipakai untuk mengecualikan itu biasanya siapa? Illa. Asalnya. Ya. Asalnya yang kedua, ma yusta'malu isman daiman, apa yang dipakai sebagai isim selama-lamanya. Jadi dia itu isim, artinya nanti mu'rab. Bisa berubah. Paham enggak? Dia sendiri bisa apa? Berubah. Seperti siapa? Wahi arba'ut adawat, yaitu ada 4 alat. Pertama goir, makanya bisa dibaca goiru, goiro, goiri. Kenapa? Kan dia adalah apa? Isim. Itu masalahnya dia. Beda kalau illah. Illah, beda. Yang kedua, siwa bil qasri, dengan dibaca qasr pendek, maksudnya pakaikan alif saja, bukan mamdud. Paham? Siwa wa kasri sin, dibaca qasr, maksudnya dibaca seperti isim maksur atau isim qasr. Isim maksur. Ya, akhirnya apa? A, alif. Siwa wa kasri bil qasri, dengan dibaca maksur wa kasri sin, dan huruf sinnya di kasro. Siwa. Paham enggak? Di kasro. Ala wazni ridho, sama dengan timbangannya ridho. Sama. Ridho. Wahadihi hiyal lugatul fusha, yang ini yang paling fasihnya. Artinya kalau antum lihat gundul di buku, bacaan yang paling fasih adalah apa? Siwa. Paham ini? Ini yang paling fasih. Yang kedua, yang selanjutnya suwa. Suwa bil qasri, dibaca juga sama dengan isim maksur. Wadommisin, tapi di domasinnya. Ala wazni huda, sewazan dengan apa? Huda. Sewazan dengan apa? Huda. Sama? Alhamdulillah. Yang keempat, sawaun bil maddi wa fathisin, dibaca mat atau mat? Dibaca mat, artinya pakai hamzah di ujungnya, bukan hanya alif saja. Ya, ada hamzah di ujungnya. Wa fathisin, dan di fathasinnya, ala wazni, di atas timbangannya, samain. Sama kan? Sawa, sama. Wa yajuzu fiha aidon kasrusin. Boleh juga di kasrusinnya, ma'al mat, bersama di mat ini. Berarti dibaca apa? Siwaun. Paham? Ala wazni, di atas timbangan, binaun. Falugotu arbaun. Kalau begitu, bahasanya ada berapa? 4. Ada berapa bahasanya? 4 kalau begitu. Ya? Ay logotu siwa. Yaitu bahasa siwa ada 4. Siwa, suwa, sawaun, siwaun. Paham? Logotnya ada berapa itu? 4. Jadi hakikatnya 1. Ini isim semua ini. Isim. Astalit yang ketiga. Ma yusta'amalu tarotan harfan wa tarotan fi'ila. Masya Allah. Ini bermasalah ini. Yang ketiga, ada yang digunakan kadang sebagai huruf dan kadang sebagai fi'il. Inilah menyebabkan nanti bacaan setelahnya cuma ada berapa? Ada berapa? Dua. Bah, setelah ada khola dan hasya, ada berapa nanti? Dua. Boleh di nasab, boleh di jar. Kalau di nasab maksudnya dia fi'il, kalau di jar berarti dia huruf. Paham gak ini? Kecuali ada siapa nanti? Ma, masdariyah. Paham? Pasti setelahnya dibaca apa? Nasab, karena dia pasti sebagai fi'il. Kalau masuk ma, masdariyah. Jelas ini? Dia adalah wahia salatu adawatin, dan dia ada tiga alat. Wahia dia adalah khola, ada, dan hasa. Langganan biasa. Paham gak? Nanti di mutamimah baru ditambah laisa dan layakun. Insya Allah. Paham gak? Insya Allah dipahami ini? Ini biasa, alhamdulillah. Tambihan, beberapa tambih, kita selesaikan tambih saja. Paham insya Allah, besok baru mulai rinci. Al-awwal, tambih yang pertama, inkila, kalau dikatakan, abbarul musannif bil huruf, kaifa abbarul musannifu bil huruf, bagaimana penulis mentabir dengan huruf? Karena beliau bilang di matan di atas apa? Wahuruful istitna. Kan begitu? Padahal sudah kita tahu tadi ada huruf. Bahkan ya ada isim. Dan ada juga siapa? Fi'il. Tapi kok beliau bilang apa? Huruful istitna. Kenapa bilang begitu? Ini tambih pertama ini. Ma'anna adawatil istitna fiha af'al wasna. Padahal pada alat-alat pengecualian itu ada isim, ada fi'il, ada isim. Gimana beliau bilang huruf? Maka kata beliau, ujiba anil musonifi bijawabain. Dijawab dari penulis dengan dua jawaban. Ya? Ahaduma, jawaban pertama, annahu salaka tariqat taglibi. Beliau menempuh jalan taglib. Tau taglib? Kebanyakan. Sistem kebanyakan. Yang banyak itulah yang ditakbir dengannya, bukan yang sedikit. Paham? Karena kebanyakan alat pengecualian adalah huruf, makanya belum bilang apa? Huruful istitna. Coba lihat, isim berapa? Kan isim cuma dua pada hakikatnya, goir dan siwa. Fi'il berapa? Tiga. Huruf berapa? Huruf berapa? Satu, empat. Kalau ada dan hasya bisa huruf. Paham gak? Dipahami gak? Empat dengan ilah. Berarti yang banyak siapa? Hah? Huruf. Tahu sistem taglib. Belum menempuh jalan apa? Taglib. Kebanyakannya huruf. Bukan berarti semuanya apa? Huruf. Dipahami ini? Paham gak? Sama dengan kalau di majelis ini kebanyakan setengah dari majelis. Bahkan lebih orang butuh. Paham gak? Kita bilang, siapa saja yang ada di majelis? Orang buton. Apa yang tu paham itu? Apakah semuanya orang buton? Paham kan? Hah? Atau ada juga orang Jawa, orang Aceh? Hah? Paham kan ini modelnya? Ini sistem taglib. Paham? Sama dengan dalam lafal Al-Quran banyak dipanggil laki-laki. Iya enggak? Tapi apakah semua umat Islam hanya laki-laki? Dipahami ini? Endah, kenapa dipanggil laki-laki saja? Taglib, laki-laki mengalahkan siapa? Perempuan. Jelas ini? Jelas. Nah, ini jawaban pertama, masya Allah. Faghallabal huruf ala ghairiha. Maka beliau lebih memenangkan huruf atas selainnya. Jelas? Jawaban pertama. Makanya beliau bilang huruful istitna. Padahal ada juga isim, ada juga siapa? Fi'il. Sanihima, jawaban kedua dari penulis rahimahullah, annahu ra'a tariqatal mutaqaddimin. Masya Allah, beliau memperhatikan cara orang-orang terdahulu. Kita tidak boleh membuat istilah baru, kita hanya melanjutkan istilah yang sudah ada sebelumnya. Beliau memperhatikan cara orang terdahulu. Apa itu cara mereka? Fa innahum yutlikunal hurufa wa yuriduna bihal kalimat. Sesungguhnya mereka menggunakan kata huruf. Yutlikun menggunakan al-huruf, kata huruf. Wa yuriduna biha, dan mereka inginkan dengannya al-kalimat. maksudnya adalah kalimat. Tahu kalimat? Kata. Kata itu bisa saja siapa? Namanya kata bisa saja siapa? Bisa isim, bisa fiil, bisa huruf. Paham enggak? Paham, tapi belum bilang huruf. Maksudnya apa? Kalimat. Tah? Paham? Kalimatul istitsna samania. Paham? Alat-alat istitsna ada 8. Sudah. Jelas ini? Belum pakai itu cara orang terdahulu. Sawa'un kanat af'alan au asma'an au hurufa. Sama saja apakah fi'il atau isim atau huruf. Kan semuanya masuk dalam kalimat. Semua huruf, isim, fi'il adalah apa? Kalimat. Iya enggak? Iya enggak atau belum? Bukan? Hah? Kalimat-kalimat. Terbagi berapa kalimat? Tiga kan? Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Cuma belum takbir dengan huruf. Maksudnya apa? Kalimat. Dipahami? Alhamdulillah. Selesai. At-tambihu tsani. Tambih yang pertama, kedua, qauluhu, perkataan penulis samania. 8 dia bilang. Alat tulisulin ada berapa? 8. Padahal kalau kita hitung illa, goin, siwa, qala, ada dan hasya, ada berapa itu? Semuanya berapa? Cuma 5. Tapi belum bilang berapa? 8. Gimana nih Pak Ahmad? No? Salah penulis ini. Apa maksudnya? Kata beliau, binaan ini dibangun ala anna kullan min logoti siwa adatum mustaqillah. Ini dibangun bahwasannya seluruh di atas ala, binaan dibangun ala di atas anna kullan, bahwa setiap dari lugotnya siwa itu adalah alat tersendiri. Paham? Tapi kan kita sudah bilang tadi, dia bukan alat tersendiri, tapi dia adalah lugotnya siapa? Siwa. Tapi belum bilang 8 karena beliau anggap itu adalah alat tersendiri. Paham gak ini? Makanya beliau bilang berapa? 8. Pada hakikatnya cuma berapa? Maka beliau, wa illa fayasita. Kalau tidak dianggap tersendiri, maka dia ada 6. Nah, kenapa 6 ini? Kenapa 6? Kenapa 6? Hah? 6 itu maksudnya siwa terus sawa disendirikan lagi. Paham gak ini? Paham kan? Iya. Kalau tidak maka dia cuma di 5 lagi. Karena semuanya lugotnya. Jelas ini? Dipersempit lagi. Alhamdulillah. Asali tambi ketiga. Jadi intinya belum bilang 8 karena dihitung seluruhnya. Dihitung satu-satu. Ya, kalau kita hitung itu pecahannya siwa, bacanya siwa, maka jadinya sedikit. Paham gak? Alhamdulillah. Asali tambih yang ketiga. Al-ismul matkuru ba'da adatil istitna. Isim yang disebutkan setelah alat pengecualian yusamma mustatna. Dinamakan apa? Al-mustatna. Wal-ismul matkuru qoblaha. Isim yang disebutkan sebelumnya, apa namanya? Yusamma mustatna minhu. Paham enggak? Dinamakan dengan mustatna minhu. Jelas ini? Jelas. Wal adatu lati bainahuma tusamma adatu istitna'in. Alat antara keduanya, maksudnya antara mustatna dan mustatna minhu, namanya apa? Alat-alat pengecualian. Jelas? Jelas ini? Ini istilah-istilah. Nanti lagi akan menyusul tam, mujab, manfi, sama nakis. Selesai dulu. Alhamdulillah.